Mitra Bisnis, pertama kali dalam sejarah, ujian nasional harus ditunda karena alasan teknis keterlambatan soal. Penundaan UNAS terjadi untuk tingkat SMA di 11 provinsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Dharma, apa komentar Anda soal UNAS yang tidak sesuai dengan jadwal ini? Saya kira ini pertama kali setelah 11 tahun menjalankan ujian nasional, memang ini peristiwa yang terburuk ya. Dan ironi kalau saya, karena apa? Karena mestinya makin tahun itu makin profesional, tetapi ini justru tidak. Saya belum bisa melihat di mana titik akar permasalahannya gitu loh. Artinya saya belum bisa menyalahkan satu dan lainnya, tetapi perlu melihat akar permasalahannya. Kalau murni kesalahannya itu seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa itu ada di percetakan, maka saya kira sanksi berat itu harus diberikan kepada percetakan yang mengalami kelambatan ini. Dalam pengertian, percetakan tersebut tahun depan dan berikutnya mestinya harus di-blacklist untuk tidak ikut tender cetak ujian nasional. Kecuali itu juga saya kira lebih baik soal ujian nasional itu dicetak di provinsi gitu. Jadi didesentralisasi sehingga mendekati distribusi. Dengan di pusat ini memang saya kira resikonya terlalu besar kan? Mengingat negara kita yang begitu luas. Kira-kira itu. Lalu Pak, terkait hal ini, muncul kekhawatiran dari beberapa pihak akan adanya soal yang bocor. Kalau menurut Bapak? Saya tidak terlalu khawatir soal itu karena tipe soalnya itu sampai 20 model. Dengan 20 model itu agak susah mau membocorkannya. Katakanlah misalnya saya ada di Jakarta, ujian hari ini. Lalu saya punya saudara yang mengalami penundaan ujian di Gorontalo sana. Bisa saya membocorkan apa-apa yang tadi keluar saya kerjakan. Tetapi belum tentu soal yang saya terima itu sama dengan yang diterima saudara saya di Gorontalo sana. Katakanlah saya memperoleh soal tipe 2. Dia ternyata bisa memperoleh soal tipe 1, kan nggak cocok gitu loh. Jadi saya kira soal kebocoran saya tidak terlalu khawatir dengan adanya 20 tipe soal itu. Dampak apa yang mungkin muncul akibat penundaan ini, Pak? Dampaknya itu ada 2. Kalau yang sudah siap menjadi kendor semangatnya, karena ibaratnya sudah siap bertempur tetapi nggak jadi bertempur. Tetapi bagi yang belum, itu disambut gembira karena mereka punya kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi saya kira dampaknya bagi murid itu ya 2 tergantung background masing-masing murid. Terkait hal ini, ada juga komentar-komentar tajam yang mengatakan, UNAS terbukti tidak efisien, penuh resiko dan tidak adil, dan terbukti lewat kejadian yang sekarang. Sehingga sebaiknya ditiadakan saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira saya sejak dulu orang yang berada di barisan itu bahwa UN sebagai penentu kelulusan itu tidak diperlukan. Karena manajemen pendidikan kita ini kan sebetulnya sudah berbasis sekolah. Diperlukan adalah UN sebagai pemetaan kualitas mutu pendidikan. Dan UN sebagai pemetaan itu tidak harus dilaksanakan setiap tahun. Bisa dilaksanakan 2 tahun sekali, gitu, sehingga bisa lebih menghemat biaya dan sebagainya. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias. Saya Wendy Lim.